Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau telah memberikan teladan hidup untuk kita bisa mencontohi dalam menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam hidup, dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan hidup. Beliau telah memberikan teladan yang terbaik untuk menjadi orang yang bersabar di saat dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2020, saya mengajak untuk membahas sebuah tema, yaitu tragedi kata dalam bersaudara. Tema ini tentu sesuatu atau memiliki makna yang sangat dalam. Di mana kata yang keluar dari lisan akan bisa mengobrak-abri persaudaraan di dalam hidup. Terlebih di era digital ini, semua orang bisa tampil, semua orang ingin menjadi terdepan, ingin tersohor, merdeka untuk mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang terkadang di dalamnya saling hujat-menghujat, yang di dalamnya saling cela-mencerca-cela, saling ca-mencerca, di dalamnya saling jatuh-menjatuhkan. Semua orang bisa berbuat. Maka disinilah letaknya untuk kita kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agar jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan dalam menghancurkan persaudaraan kaum muslimin, terlebih khusus persaudaraan ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentunya tidak ada seorang pun dari kita kecuali menyadari bahwa semua bentuk titipan-titipan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini yang kita menjadikannya sebagai nikmat-nikmat Allah, kita menyadari kalau itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menjadi orang yang bersyukur atau keluar dari dunia ini menyandang orang-orang yang syakirin, gelar orang-orang yang bersyukur? Atau apakah kita termasuk dalam golongan orang yang bersabar, dalam menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau termasuk orang yang bersabar untuk menjaga nikmat-nikmat Allah, titipan-titipan Allah Azza wa Jalla itu untuk tidak memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari itu semua. Kalau ternyata titipan-titipan Allah itu adalah ujian, tentunya tidak ada harapan di dalam hidup ini, melainkan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur di saat diberi, dan menjadi hamba yang pandai bersabar di saat dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Termasuk di antara titipan-titipan Allah Azza wa Jalla, dari nikmat-nikmat yang sangat banyak adalah organ-organ tubuh yang tersusun dengan rapi. Setiap organ tubuh ini menempati posisi yang tepat, yang harmonis, sehingga menjadi benar-benar susunan organ tubuh yang sangat indah bila dipandang, lalu menjadi sebaik-baik bentuk penciptaan makhluk. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Pada susunan organ tubuh manusia itu benar-benar terdapat pelajaran dan gambaran persaudaraan yang sangat kuat dan sangat kokoh. Pada organ-organ tubuh manusia itu terdapat pelajaran kebersamaan hidup yang sangat rapi. Pada susunan organ-organ tubuh manusia itu ada pelajaran hidup bergotong royong yang sangat nyata dan kental. Adanya tolong-menolong, adanya bahu-membahu, adanya jaga-menjaga, bagikan satu bala tentara yang siap untuk kemudian dikomando. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjadikan organ tubuh itu sebagai sebuah permisalan dalam persaudaraan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kasih cintanya, dalam kasih sayang mereka antara satu dengan yang lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan persaudaraan mereka itu bagikan satu jasad. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid." Permisalan kaum mukminin dalam kasih dan sayang mereka kepada kaum mukminin yang lain bagikan satu jasad, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila salah satu dari organ tubuh mengeluh adanya rasa sakit, maka semua organ-organ tubuh memiliki kesiapan untuk dikomando, memiliki kesiapan untuk merasakan sakit dan panas. Semua organ-organ tubuh siap untuk menopang dan membantu satu bagian yang terasa sakit pada jasad itu. Aduhai, betapa indah permisalan dari Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat sebuah tema persaudaraan orang-orang yang beriman, kasih sayang dan kasih cinta antara sesama. Persaudaraan artinya bahwa persaudaraan itu sangat-sangat indah. Tentunya apabila berjalan pada koridornya, persaudaraan itu sangat-sangat indah. Apabila berjalan pada koridornya, dan bila persaudaraan itu berjalan pada koridor yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan dimaukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, akan terwujud perkara-perkara besar di dalam hidup. Akan terwujud perkara-perkara besar di dalam hidup. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Jikalau persaudaraan yang indah itu berjalan pada koridornya, maka sungguh persaudaraan itu akan mewujudkan perkara-perkara besar di dalam hidup dan kehidupan. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu persaudaraan kalau berjalan di atas koridornya. Maka seorang muslim akan menganggap dirinya saudaranya semuslim. Seorang muslim akan menganggap dirinya saudarinya semuslimah. Sunniyah, salafiyah, dan begitu seterusnya. Kalau dia mencintai dirinya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, dia tidak akan mau menyakitinya walaupun dengan sepotong kata. Dia tidak mau akan menyakiti saudaranya atau saudarinya walaupun dengan sepatah kata. Dia akan tetap menjaga kecintaannya terhadap saudaranya sendiri. Persaudaraan itu indah apabila berjalan pada koridornya. Dan juga akan terwujud dan terbukti apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau persaudaraan itu benar-benar berjalan di atas koridornya, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong bantu saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Persaudaraan apabila berjalan di atas koridornya, tentunya dia tidak akan mau menyakiti dan menzalimi saudaranya. Kalaupun ternyata dia melihat saudaranya berbuat zalim, maka dia berupaya dan berusaha untuk kemudian mengingatkan, menahan dari kezaliman saudaranya itu sendiri, sebagaimana dia juga akan membantu saudaranya yang sedang dizalimi. Aduhai betapa indah jikalau persaudara itu benar-benar di atas koridornya, tidak akan ada seorang muslim, muslimah, sunni, sunniyah untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Kalaupun ternyata ada yang sedang dizalimi, maka dia akan membantu saudaranya yang berbuat zalim untuk menahan dia dari kezaliman, dan membantu saudaranya yang sedang dizalimi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bila persaudaraan itu benar-benar berjalan di atas koridornya, maka akan terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagikan satu bangunan yang bagi satu bagiannya mengokohkan bagian yang lain. Kalau persaudaraan itu benar-benar berjalan di atas koridornya, maka kita akan menemukan pengamalan tinggi sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wallahu fi aunil abid ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dia akan tampil untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya, karena dia mengharapkan selalu bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, begitu seterusnya, kalau persaudaraan itu berjalan pada koridornya yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tegak padanya at-tanasuh wat-tawasuh bil-haq wat-tawasuh bis-sabr, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk menapaki kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk berjalan dalam jalan kesabaran. Dia akan tampil untuk menjadi orang yang selalu memperbaiki di antara saudaranya yang bertikai, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kaum mukminin itu bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara-saudara kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jika persaudaraan itu benar-benar berada dalam koridor yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan menyakiti saudaranya. Dia tidak akan mencari-cari aib saudaranya, namun dia akan tampil untuk menjadi penolong dan pembantu. Di saat kemudian saudaranya tergelincir, maka dia yang akan mengingatkan, dia yang akan membangunkan, dia yang akan menegur, dia yang akan membenahi, dia yang akan memperbaiki. Tidak kemudian mencari-cari kesalahan saudaranya, karena dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berucap dalam sebuah khutbahnya, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil iman ila qalbihi la tu'dhul muslimin wala tattabi'u auratihim fa innahu man tatabba'a aurata akhihi يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته رواه الترمذي. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai segenap orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya dan keimanan tidak merasuk di dalam hatinya, wahai segenap orang yang berkondisi demikian, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. La tu'zul muslimin. Dan jangankan mencari aibnya, kekurangannya. Maka barang siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mencari-cari aib saudaranya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mencari aibnya, Allah akan membongkarnya, walaupun aib itu dia kerjakan dan disembunyikan di dalam rumahnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang benar-benar bersaudara dalam koridornya, dia akan benar-benar menjaga hak saudaranya, karena dia tahu bahwa saudaramu, saudaranya akan dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana juga engkau akan dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita telah melakukan perbuatan senonoh, perbuatan yang merusak persaudaraan, menyakiti, menzalimi, mencelah, mencercah, menghinakan, merendahkan, mencari-cari aib saudara, berarti Anda akan berhadapan dengan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بِسِفَةٍ عَامَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِتِلْكَ السِّفَةِ بِعَيْنِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدِهِ عَلَى حَسَبِ فَاللَّهُ تَعَالَى لِعَبْدِهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِخَلْقِهِ. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang memperlakukan makhluk Allah, memperlakukan hamba Allah dengan sebuah cara metode, maka Allah Azza wa Jalla akan berbuat terhadap dirinya dengan perbuatan itu sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Allahu Akbar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terus akan berbuat terhadap hamba sesuai dengan apa yang diperbuat hamba itu terhadap makhluk, terhadap sesama. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tentu hal ini beliau ambil dari bermacam-macam bentuk dalil yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada hambanya di saat dia mencari bantuan itu, di saat dia ingin memperoleh, melaksanakan sebab-sebab turunnya bantuan itu. Maka sekali lagi, di saat seorang muslim ingin atau punya niatan untuk menghancurkan persaudaraan dengan sesamanya, dia tampil untuk menyakiti, mencerca, menjatuhkan, menghina, merendahkan, maka Anda akan berhadapan dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jikalau benar-benar persaudaraan itu berjalan di atas koridornya, maka tidak akan ada saling cela-mencela, cerca-mencerca, memberikan gelar-gelar buruk kepada saudaranya. Sebagaimana itu telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan bisa menjadi penyebab hancurnya persaudaraan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mari kita belajar pada diri kita sendiri. Terkait dengan persaudaraan ini, mohon maaf jikalau kalimat ini terlalu berlebihan, bahwa persaudaraan kita sekarang ini tergolong lemah. Karena kelemahan kita dari banyak sisi yang menjadi pondasi-pondasi persaudaraan itu. Persaudaraan lemah disebabkan karena lemahnya ilmu yang ada pada diri kita. Disebabkan karena lemahnya amal kita, pengamalan kita terhadap ilmu. Lemahnya kita dalam ketakwaan kepada Allah. Lemahnya kita dalam kesabaran. Lemahnya kita dalam rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lemahnya kita terkait dengan keikhlasan. Semuanya ini menjadi penopang-penopang persaudaraan. Maka di saat lemah, maka lemah pula persaudaraan itu. Barakallahu fikum. Sehingga cepat rasanya pudar di saat muncul sedikit gejolak yang tidak disukai oleh kita. Kita tidak terbawa untuk melakukan cross-check. Ketika terjadinya perubahan itu, kita tidak segera untuk kemudian mengambil uzur di dalam hidup. Kita cepat tanggap. Muncul egoisme. Karena lemahnya banyak hal yang kita sebutkan tadi. Realita ini sesungguhnya telah disebutkan oleh seorang sahabat jalil, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di saat beliau mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu biyatalik wa lan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas 'ala amri dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a." Seorang sahabat menggambarkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa maaf-maaf kalau berlebihan mengatakan kita sangat lemah dalam persaudaraan. Karena akan bisa pudar persaudaraan itu mungkin karena perilaku yang sedikit menohok diri kita dari saudara kita, sehingga pudar persaudaraan itu. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, maka kewalian di sisi Allah itu akan diperoleh dengan itu semua. Dan tidak akan pernah seorang hamba merasakan manisnya iman, kendati pun banyak sholatnya, banyak puasanya, sehingga benar-benar dia berada dalam kondisi yang di atas. Dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, tidak suka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan merasakan manisnya iman, kata beliau, walaupun salatnya itu banyak, walaupun puasanya itu banyak, sampai benar-benar dia mewujudkan hal itu pada dirinya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, berloyalitas karena Allah, dan dia memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan sebuah kenyataan di masa beliau. Maka sungguh persaudaraan manusia itu umum sifatnya dibangun di atas urusan dunia. Dibangun di atas urusan dunia. Sungguh, kata beliau, telah menjadi hal yang bersifat umum persaudaraan di tengah-tengah manusia itu dalam urusan dunia. Tentu persaudaraan karena urusan dunia ini tidak akan memberikan faedah sedikit pun kepada pemiliknya. Kata Imam Al-Allamah, Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh menjelaskan kalimat ini, bahwa persaudaraan yang dibangun di atas urusan dunia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Bal yadurruhum, bahkan akan mendatangkan kemudaratan. Sebagaimana sabda Rasul alaihissalam, sebagaimana firman Allah azza wa jal, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman, persaudaraan di saat itu sebagiannya menjadi musuh atas sebagian yang lain, teman-teman, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Masih ucapan Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh yang menjelaskan tentang ucapan Abdullah bin Abbas, فَإِذَا كَانَتِ الْبَلْوَى قَدْ عَمَّتْ بِهَذَا فِي زَمَنِ بْنِ عَبَّاسِ fi khairil qurun, maka jikalau bala ini telah bersifat umum terjadi di zaman Abdullah ibnu Abbas, di masa itu adalah hidup sebaik-baik generasi, fama zadal amru ba'da dzalika illa syiddah, maka tiadalah setelah itu kecuali akan bertambah parah persaudaraan, bukan cuma dalam urusan duniawi, hatta waqa'atil muwalat ala syirki wal bid'i wal fusuqi wal isyan, sampai kemudian terjadi bahu membahu, tolong menolong, loyalitas itu dalam hal kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan dan perbuatan dosa. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqauli, sungguh semua itu terang jelas dan terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali pula dalam kondisi asing. Masih ucapan Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansar fi ahdi nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa ahdi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yu'athiru ba'duhum ba'dan ala nafsihi mahabbatan fillah wa taqarruban ilaihi. Kata beliau, Sungguh, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, di masa Nabi mereka dan di masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka, sebagian mereka lebih mengutamakan sebagian yang lain atas dirinya sendiri. Karena dibangun karena cinta karena Allah, dan melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sebagaimana firman Allah azza wa jal, mereka lebih mengedepankan urusan saudaranya dibanding urusan mereka, walaupun mereka punya hajat. Dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, laqad ra'aytuna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaq bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Rawahu Ibnu Majah. Kami melihat di masa Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada seorang pun dari kita, tidak ada seorang pun kecuali melihat bahwa saudaranya lebih berhak terhadap dinar yang dimilikinya, dirham yang dimilikinya. Saudaranya semuslim lebih berhak atas dirinya sendiri. Aduhai, betapa indah persaudaraan itu apabila benar-benar dibangun di atas koridor apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita harus semuanya kembali berbenah, membenahi tentang diri kita sendiri. Modal-modal dasar untuk membangun persaudaraan yang kokoh dan kuat yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagikan satu jasad, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Kita harus berbenah. Kita memulai pada diri kita sendiri, menyiapkan modal kekuatan ilmu, modal kekuatan amal, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kita kepada Allah, berbenah di dalam hidup dengan mengamalkan bimbingan-bimbingan agama untuk benar-benar menjaga dan melindungi persaudaraan itu. Sehingga apapun yang suatu saat dan suatu ketika keluar dari lisan saudara kita mungkin menyakiti kita, kita tidak langsung bertindak lalu kemudian menghancurkan persaudaraan, tapi kita berupaya untuk melakukan perbaikan, pembenahan terhadap diri kita, dan juga mengingatkan saudara kita. Atau bisa saja suatu ketika terjadi dari saudara kita salah berucap, maka kita segera untuk mengambil uzur-uzur dari dirinya, sehingga benar-benar terjaga dan terpelihara persaudaraan itu. Memang termasuk perkara yang akan merontokkan, melululantahkan persaudaraan dengan gampang dan cepat adalah goyangan lidah. Lisan benar-benar tidak bertulang. Apabila bergerak, susah untuk kemudian direm ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga banyak hal yang memungkinkan untuk hancurnya persaudaraan kita, termasuk dari lisan ini, kata-kata yang keluar dari lisan ini sering mengandung sabetan terhadap perasaan saudara kita, menyabet dengan kata-kata perendahan, penghinaan, pelecehan karena dosa yang diperbuat oleh lisan ini adalah terlalu banyak. Bukankah lisan inilah yang akan merontokkan amalan-amalan kita di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita benar-benar bangkrut. Maka kita harus mendidik lisan kita dengan pendidikan-pendidikan yang telah diberikan oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidikan-pendidikan yang sangat agung, mulia dan terhormat ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka sekali lagi, melalui media sosial ini, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin agar terus kita melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri, dan kita tidak pernah akan bisa berbenah kalau kita tidak punya semangat untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Mungkin kita mengatakan ada pandemi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, jangan. Jangan kita jadikan sebagai penghalang untuk kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah senjata untuk melakukan perbaikan mulai dari titik nol sampai kepada bilangan yang paling besar. Mulai dari diri kita sendiri, dengan ilmu kita akan bisa membenahi negeri kita ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah, di saat kita benar-benar bersemangat untuk berbenah diri dengan ilmu agama, bimbingan-bimbingannya, kita mencoba semampu kita untuk mengamalkannya di saat kita sendirian, di saat kita dalam keramaian, insyaallah ini akan bisa menjadi alat untuk melakukan perbaikan. Perbaikan terhadap diri kita, hati kita, perbaikan terhadap lisan kita, perbaikan terhadap semua organ-organ tubuh kita, di saat sehingga tidak keluar dari lisan kecuali yang baik, dan dengan ilmu pula kita akan gampang untuk memaafkan dan memberikan udur-udur kepada saudara kita. Dan ketika kita melihat kekurangan, kesalahan, kekeliruan, karena jikalau kita ini senang dan suka memberikan udur kepada hamba Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas dengan yang serupa. Jikalau kita senang memberikan maaf, maka Allah akan memberikan maaf, begitu seterusnya. Sekali lagi, melalui media sosial ini, saya mengajak, mari kita bersama-sama menumbuhkan semangat untuk belajar dan meminta kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mampu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sekali lagi, saya mengingatkan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita butuh rasa takut kepada Allah untuk kemudian menjaga persaudaraan itu agar selalu kokoh. Kita butuh rasa takut kepada Allah untuk menjaga goyangan lisan jangan sampai menghujam persaudaraan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian, itu adalah datang dari diri dan syaitan. Kebenaran itu mutlak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.